بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita telah sampai di akhir tentang jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Telah kita bahas dan kita terhenti di halaman ke-138. Masing-masing menyimak di halaman yang telah diisyaratkan pada baris yang ke-7, kita akhiri pada kajian yang lalu. Insyaallah taala malam ini melangkah pada baris berikutnya tentang pertanyaan berikutnya. Qauluhu terkait dengan sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan terkait datangnya malaikat Jibril alaihi salam untuk menanyakan beberapa pertanyaan, dan yang pertama adalah al-Islam, maka ini pertanyaan yang kedua dengan cetakan tebal fa akhbirni anil iman, maka beritahukan, kabarkan kepadaku hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil iman, tentang perkara iman. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam jawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Qala, sadaqta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab dengan ringkas dan padat, singkat untuk pertanyaan yang terkait dengan definisi iman. Antu'mina billah, adalah engkau beriman kepada Allah. Faedah sedikit terkait dengan bahasa Arab, adanya huruf an maka menjadi sebab kata sesudahnya, yaitu berupa kata kerja, asalnya tu'minu, maka nun yang dhammah berubah menjadi fathah. Antu'mina. Jika ada huruf an, kemudian datang fi'il, kata kerja sesudahnya, maka menasabkan. Salah satu tanda nasabnya adalah fathah. Asalnya tu'minu. Sebagaimana telah kita tahu, harokat terakhir pada setiap kata bahasa Arab, nam itu dhammah. Lantas mengapa menjadi fathah? Atau mungkin suatu saat berubah menjadi kasrah? Jawabannya karena ada suatu sebab. Maka salah satu perangkat nasab, maka adalah fathah. Ada nasab, ada rafa', ada jazm. Naam. Maka jadilah fathah. Antu'mina billah. Adalah engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi. Dan juga kepada para malaikatnya. Faidah pula dari sisi bahasa Arab. Asalnya malaikatuhu. Taknya dhammah. Mengapa berubah menjadi kasrah? Mungkin ada yang bisa menjawab. 6. Ya. Wawu lataf. Bukan wawu sebabnya. Tapi ada sebab. Adanya huruf ba. Pada billahi. Sehingga yang sesudahnya ngikut. Billahi wa malaikatihi. Nah, seterusnya. Yang berikutnya dan berikutnya pun akan mengikut. Yang nanti kita akan buktikan. Asalnya malaikatuhu. Maka jadi malaikatihi. Karena terkait dengan bi. Billahi wa malaikatihi. Dan engkau beriman kepada para malaikatnya. Malaikatnya Allah Jalla wa'ala. Wa kutubihi. Kutub jamak dari kitab. Dan engkau beriman pula kepada kitab-kitabnya Allah. Maka di situ pun dibaca kutubihi, bukan kutubahu atau kutubuhu. Kasrah karena mengikuti sebelumnya. Warusulihi, rusul jamak, sedangkan tunggalnya rasul. Rasul tunggalnya, sedangkan jamaknya rusul. Asalnya rusuluhu, tapi berubah menjadi rusulihi, karena mengikut sebelumnya. Wal yaumil akhir, dan kau beriman kepada hari akhir. Asalnya al yaumu, berubah menjadi al yaumi. Kenapa? Maka jawabannya sama, mengikut sebelumnya. Ini bahasa Arab teratur. 6. Selama belum ada yang mengalihkannya, masih mengikuti dengan sebelumnya. Jadi bukan serampangan bacanya, tapi sesuai dengan tatanan ilmunya. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Enak apa enggak dengarnya? Misal dibaca billahi wa malaikatuhu Ya wa kutubuhu wa rusulahu. Kelihatan salahnya. Dan secara pendengaran pun ada sesuatu yang mengganjal. Nah, maka teratur seperti itu karena di sana ada tatanan ilmu. Ilmu bahasa Arab, baik nahwunya maupun sorofnya. Hendaknya masing-masing diri ada kemauan nam untuk bisa bahasa Arab. Maka tentunya sebelum belajar bahasa Arab, dilancarkan dulu baca Al-Qurannya, tajwidnya. Nah, lancar dulu baca Al-Quran, baru belajar bahasa Arab. Nah, dan itu perlu waktu dan perlu kesabaran. Nah, maka dijawab oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa iman itu antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi dan kepada para rasulnya, wal yaumil akhiri dan kepada hari akhir. Masih baru 5, kurang 1. Yang satu yang terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan kau beriman kepada takdirnya Allah yang baik dan yang buruk. Sengaja diulang kata tu'mina. Nah, sementara pada rukun yang kedua, ketiga, keempat, kelima, tidak ada kata tu'mina. Coba perhatikan, tu'mina billah. Langsung kemudian, wa malaikatihi. Tidak disebutkan, antu'mina bimalaikatihi. Tidak. Demikian pula kutubihi. Tidak disebut antu'mina bikutubihi. Warusulihi, antu'mina birusulihi. Wal yaumil akhir, antu'mina bil yaumil akhir. Tidak. Apa jawabannya? Sudah terwakili dengan yang pertama. Apa yang pertama? Keimanan kepada Allah. Antu'mina billah. Sehingga rukun keduanya, ketiganya, keempatnya, kelimanya cukup terwakili dengan kata tu'mina di awalnya. Sedangkan giliran pada rukun keenam yang terkait dengan takdir, diulang kembali kata tu'mina. Apa yang kita jawab? Menunjukkan betapa pentingnya tentang masalah takdir. Nah, jika tidak difahami dengan baik, maka akan terpleset kepada pemahaman-pemahaman yang salah, yang keliru, pemahaman-pemahaman bid'ah dan yang lainnya. Maka tetap kita terbimbing memahami rukun itu semua dengan apa yang telah datang dari pemahaman salafus salih, pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Demikian jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menjawab demikian, maka Jibril alaihi salam menyatakan, "Shadaqta." Betul engkau, hai Muhammad, atas apa yang kau jawab. Kita simak penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Diulang kembali matannya. Qala akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kata beliau, fadzakara lahu sallallahu alaihi wasallam arkanal imani as-sittah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada Jibril rukun iman yang enam. Ba'dama dzakara lahu, setelah beliau sebutkan pula kepada Jibril arkanal Islam, tentang rukun-rukun Islam. Wadih insyaAllah. Jelas, tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Kemudian Syekh Al-Fauzan melanjutkan, wal Islamu wal imanu idza dzukira jami'an, dan Islam dan iman, Islam dan iman idza dzukira, jika keduanya disebutkan jami'an secara bersama dalam satu waktu, dalam satu pembicaraan, dalam satu konteks kalimat, fal islamu ma'nahu al a'mal adh-dhahirah, maka Islam maknanya adalah amalan-amalan yang zahir, yang tampak, yang terlihat, yang kelihatan. Islam dengan itu maknanya al-a'mal adh-dhahirah, amalan-amalan yang tampak. Wal iman huwal a'malu al-batinah, dan iman adalah amalan-amalan batin. Batin itu berasal dari bahasa Arab, batin yang tidak tampak, tidak kelihatan. Perhatikan masalah iman, dan masalah iman ketika disebutkan dalam satu konteks pembicaraan, satu sisi menyebutkan Islam, nanti pada kalimat berikutnya menyebutkan tentang iman. Maka di situ masing-masing memiliki makna sendiri-sendiri. Islam adalah amalan zahir, sedangkan iman adalah amalan yang terkait dengan batin. A'malul qulub. Beliau melanjutkan, a'malul qulub, amalan-amalan yang berkaitan dengan hati. Wa ma yaqumu bihi min at-tasdiqi wal ilmi, dan tidaklah tegak padanya berupa pembenaran dan berupa ilmu. Wala budda min al-islami wal imani jami'an, dan mengharuskan padanya kedua amalan tersebut, amalan Islam dan amalan iman jami'an secara bersama. Tidaklah tegak suatu bentuk tasdik, pembenaran secara hakiki, secara sebenarnya, dan juga secara ilmu yang pasti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka mengharuskan keduanya itu harus ada, al-Islam dan juga al-Iman. Lebih lanjut beliau menyatakan dan mengulang, menegaskan kembali, al-Islam al-a'malul zahirah, wal-Iman al-a'malul batinah. Antum tandai itu. Islam titik dua, al-a'malul zahirah, Al-iman titik dua, al-a'mal al-batinah. Nah, kesimpulan seperti ini bukanlah kesimpulan dari Asy-Syaikh semata, melainkan berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan al-islamu alaniyah. Islam itu alaniyah, tampak, terang, jelas. Naam. Wal iman fil qalbi. Sementara amalan yang terkait dengan iman itu letaknya di hati. Karena apa? Karena amalan batin. Kita beriman kepada Allah. Amalan hati apa bukan? Amalan hati. Kita iman, kita meyakini adanya para malaikat Allah, adanya kitab-kitabnya, adanya rasul-rasulnya. Keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada takdir. Berkaitan semua dengan al-qalbu, dengan hati. Kemudian selanjutnya beliau menyatakan, fa in dzukira jami'an sara likulli wahidin ma'na khassun bihi. Maka beliau simpulkan, jika keduanya disebut secara bersama, sara, maka jadilah likulli wahid, pada masing-masingnya makna khasun bihi, memiliki makna khusus padanya. Ini Islam, ini iman. Wa idza dzukira wahid minhuma dakhala fihi al-akhar. Dan jika disebutkan salah satu dari keduanya, maka masuk kepada yang lainnya. Ketika disebut dalam satu konteks pembicaraan ini Islam, maka sudah barang tentu di situ masuk padanya iman. Ketika disebutkan satu waktu tentang masalah iman, maka sudah barang tentu di situ masuk tentang Islam. Ini kalau disebut salah satunya. Sehingga beliau menjelaskan lebih lanjut, idza dzukiral iman wahdahu, kalau iman disebutkan secara tersendiri, dakhala fihi al-islam, maka masuk secara otomatis tentang Islam itu juga. Wa idza dzukiral islam wahdahu, dan jika Islam disebutkan secara tersendiri pula, dakhala fihi al-iman, maka masuk padanya secara otomatis masalah al-iman. Sudah terwakili dengan satu kata. Apakah yang mewakili itu Islam ataukah yang mewakili itu iman? Kalau yang mewakili Islam, sudah masuk secara otomatis iman. Kalau yang mewakili dalam konteks tadi iman, maka sudah barang tentu Islam masuk padanya. Bisa dipahami? Nah, jika keduanya disebutkan secara bersama, maka masing-masingnya memiliki makna khusus, makna sendiri-sendiri. Namun ketika disebutkan salah satunya saja, maka yang lainnya mengikutinya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Dengan suatu alasan. Perhatikan di situ ada titik koma. Masih kita ingat akan menjelaskan alasannya. Li'annahu la yasihhu islamu biduni iman. Karena sesungguhnya tidak sah Islam itu biduni iman, tanpa adanya iman. Sebaliknya, wala yasihhu iman, dan tidak sah pula keberadaan iman biduni Islam, tanpa adanya Islam. La budda minal itsnaini, mesti atau harus adanya keduanya. Tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya. Islam dengan iman. Fahuma mutalaziman, maka keduanya saling terikat, tidak bisa dipisah. Mutalaziman. Walihada yaqulun, maka oleh karenanya mereka menyatakan, maksud mereka di sini adalah para ulama, mengambil kesimpulan pula, innal islama wal imana minal asma, bahwa Islam dan iman itu minal asma, termasuk dari nama-nama. Allati idza tumi'at, yang mana jika berkumpul, iftaraqat, maka terpisah. Maksudnya apa? Memiliki makna sendiri-sendiri. Ya, jika terkumpul dua kata itu, satu saat disebutkan Islam, satu saat disebutkan iman dalam satu pembicaraan, maka jadilah terpisahkan secara makna. Islam dengan maknanya sendiri, iman dengan maknanya sendiri, yang diistilahkan tadi memiliki makna khusus. Fahim tum? Nah, kita ulang agar kita ingat istilah yang mudah atau istilah yang memahamkan kita. Innal Islam wal iman minal asma, bahwa Islam dan iman termasuk nama-nama. Allati idza tumi'at, yang apabila telah berkumpul, iftaraqat, maka terpisah masing-masingnya. Sebaliknya, wa idzan faradat, jika berada secara sendiri-sendiri, ya, infaradat, seperti istilah munfarid, salat munfarid berarti salat sendiri-sendiri, ya. Idzan faradat, kalau datangnya sendiri-sendiri, ijtama'at, maka berkumpullah dua makna tersebut. Artinya, kata Syekh Al-Fauzan, yadkhulu ba'duha fi ba'din, masuk sebagiannya pada sebagian yang lain. Titik koma, li'annahuma mutalaziman. Kenapa bisa masuk yang satu kepada yang lainnya? Karena keduanya mutalaziman, lengket, sesuatu yang saling terikat. La yanfakku ahaduhuma anil akhar, tidak terpisahkan salah satu dari keduanya dari al akhar, dari yang lain. Itulah kesimpulan yang memudahkan kita untuk mencerna, untuk bisa memahamkan. Nah, dan insya Allah apa yang disebutkan sebelumnya sudah bisa kita pahami, namun bisa semakin memahamkan dan membuat satu kesimpulan apa yang disebutkan oleh para ulama tadi. Innal Islama wal Iman minal asma'illati idza ijtumi'at infaraqat wa idzan faradat ijtama'at. Antum garis beri tanda. Ini ilmu. Nah, kaidah-kaidah, patokan-patokan, kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita serap dalam kita mengkaji, membahas. Berikutnya kata Syekh Al-Fauzan, fasa'alahu 'anil a'malil zahirah wal a'malil batinah. Fasa'alahu, maka Jibril telah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang amalan zahir dan tentang amalan batin. Ya apa tidak? Pertanyaan pertama, akhbirni anil Islam, dijawab oleh beliau. Pertanyaan kedua, akhbirni anil iman, dijawab pula oleh beliau. Dua pertanyaan yang mengandung ilmu bahwa Islam adalah amalan zahir dan iman adalah amalan batin. Wabayyana lahu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah jelaskan kepada beliau Jibril alaihi salam arkana kulli minal Islam wal iman, rukun-rukun setiap dari perkara Islam dan dari perkara iman. Islam antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ila akhirih. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhirih. Setelah kita mengetahui penjelasan tentang pertanyaan dan jawaban yang kedua, kita melangkah kepada pertanyaan Jibril yang ketiga. Qauluhu akhbirni anil ihsan. Kabarkan, jelaskan kepadaku hai Muhammad tentang apa itu ihsan. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, fa akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallah. Sabaqa, telah berlalu penjelasannya sebagaimana telah kita tahu. Sabaqa artinya telah berlalu. Annal muhsin, bahwasannya dinamakan muhsin huwa adalah man ya'budullah, adalah orang yang beribadah kepada Allah. Alal musyahadati wal yaqin, di atas persaksian dan keyakinan. Ka'annahu yarallah, seakan-akan dia melihat Allah. Dan telah kita bahas ini pembagian ihsan ada dua, yang pertama lebih utama dari yang kedua. Maka yang pertama adalah ya'budullah alal musyahadah wal yaqin ka'annahu yarallah, au ya'buduhu alal muraqabah, atau dia beribadah kepada Allah di atas al-muraqabah. Allah itu mengetahui, melihat apa yang dia lakukan. Dan juga telah kita bahas, ihsan jenis yang kedua adalah al-muraqabah. Apa artinya? Wa huwa ya'lam annallaha yarahu. Dan dia tahu bahwa Allah itu melihatnya. Allah itu muraqabah, memantau, mengawasi, melihatnya. Dengan sikap atau merasa seperti itu, fayuhsinu al-amal. Maka dia selalu berusaha berbuat ihsan di dalam amalannya. Selalu dia memperbaikinya. Nah, karena dia merasa sedang diawasi atau selalu diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Lianna Allah muttali'un alaih. Karena Allah Jalla wa'ala itu menyaksikan atau melihat kepadanya. Fal muhsin ya'budullah. Maka muhsin adalah orang yang beribadah kepada Allah. Imma alal musyahadati fil qalbi. Bisa dalam bentuk musyahadah fil qalbi, menyaksikannya di dalam hati. Wa hadza akmal, dan ini yang lebih sempurna. Wa imma alal muraqabah, dan bisa jadi dalam bentuk dia merasa diawasi oleh Allah. Wa an ya'lam annallaha yarahu fi ayyi makanin. Dia tahu bahwa Allah melihatnya pada tempat manapun. Wa fi ayyi amalin ya'maluh, dan pada suatu bentuk amalan yang dia amalkan. Hadza huwal ihsan. Inilah terkait dengan makna al-ihsan yang semoga tentunya kita telah fahami dengan sebaik-baiknya. Tiga pertanyaan sudah diajukan dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam telah jawab dengan sebaik-baiknya. Qala sadaqta fa akhbirni 'anis sa'ah. Jibril alaihi salam jawab atau memberikan respon tentang pertanyaan al-ihsan, dijawab dengan baik. Kata Jibril, sadaqta, benar engkau hai Muhammad. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Maka kalau begitu sekarang beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Apa maksudnya hari kiamat? An qiyamis sa'ati mata. Tentang hari kiamat itu mata, kapan akan terjadi? Jibril bertanya seperti itu. Walima kana hadha su'al la ya'lam ahadun al-jawab anhu. Di mana pertanyaan ini tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Illallah subhanahu wa ta'ala. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Padanya titik koma. Lianna qiyamat sa'ah la ya'lamu tahdidahu illallah. Karena tegaknya yaumul qiyamah, tidak ada yang mengetahui kapan pastinya, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu na'lam annaha sataqumus sa'ah. Kita memang tahu bahwa hari kiamat itu akan tegak. La nasyukku fi hadza. Kita tidak ragu tentang hal itu. Man syakka fi hadza fa huwa kafir. Siapa yang ragu tentang ini, maka dia kafir. Na'lamu annaha sataqumus sa'ah wala budda. Kita tahu bahwa dia akan tegak dan itu adalah suatu keharusan. Naam. Walakin al-waqta alladhi taqumu fihi as-sa'ah as-sa'atullahi subhanahu lam yukhbirna anhu. Akan tetapi waktu yang akan ditegakkan oleh Allah Jalla wa'ala, Allah tidak beritakan kepada kita. Disebutkan dalam hadis, tidaklah tegak hari kiamat kecuali hari Jum'ah. Sebagaimana diciptakannya Adam, sebagaimana Adam diturunkan ke bumi, sebagaimana pula kiamat akan tegak di yaumil Jum'ah. Kalau mungkin ada yang bertanya, di situ kok disebutkan tentang harinya atau waktunya? Kita menyatakan na'am, tapi tidak tahu dari kita hari Jumat yang kapan secara pastinya akan tegak yaumul qiyamah. Karena ilmunya adalah semata-mata di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yubayyinhu lana. Dan Allah tidak jelaskan kepada kita. Wasta'sara bi'ilmih. Allah menentukan sendiri dengan ilmunya. Qala ta'ala, sebagai bukti bahwa yaumul qiyamah tidak ada yang tahu kecuali Allah. Surat Luqman 34. Inna allaha indahu ilmus sa'ah. Sungguh, hanyalah Allah Jalla wa'ala di sisinya ilmu sa'ah, tentang ilmunya hari kiamat. Demikian pula surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, kapan akan tibanya? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Sampaikan dan jawablah, ilmunya adalah semata-mata di sisi Rabbku. La yujalliha, tidak ada yang bisa menjelaskannya. Li waktiha, kapan tiba atau waktunya. Illa huwa, kecuali hanya dia. Huwa alladhi ya'lamuha subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala saja yang maha mengetahui. Selain dua surat, Luqman dan Al-A'raf, ditambah lagi dalilnya oleh Syekh Al-Fauzan, Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisinya lah Allah mafatihul ghaib, kunci-kunci keghaiban, tentang perkara yang ghaib. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya. Illa huwa, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara kunci-kunci keghaiban disebutkan lima perkara pada ayat tersebut. Minha waktu qiyamis sa'ah. Di antaranya adalah waktunya hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang kapan hari kiamat, qala li Jibril, beliau sampaikan ke Jibril alaihi salam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Artinya, tidaklah yang ditanya tentangnya lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Mal mas'ulu anha, tidaklah yang ditanya tentang itu bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu dari yang bertanya. Apa maksud bahasa seperti ini? Ana wa anta sawa. Saya dan engkau sama. La na'lam mata taqumus sa'ah. tidak tahu kapan tibanya yaumul qiyamah. Allah Jalla wa'ala lam yutalli ala hadha. Allah Jalla wa'ala tidaklah menerangkan, menyampaikan atau menjelaskan kepada kita tentang ini. La al-malaikah, tidak pula kepada malaikatnya. Wala ar-rusul, tidak pula kepada para rasulnya. Wala ahadan, dan tidak kepada seorang pun. Bal ista'thara bi'ilmiha subhanahu wa ta'ala. Bahkan hanya dialah Allah Jalla wa'ala yang mengetahui sendiri terhadap ilmu yaumul qiyamah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.